Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. أَمَّا بَعْدُ فَاسْتَقِلَّ الْحَدِيثُ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Babul afi anil khadim, bab memberikan maaf kepada khadim, pembantu. Al afu yaitu memberikan maaf, suka memberi maaf, merupakan salah satu karakter seorang muslim yang soleh dan solehah. Allah subhanahu wa ta'ala firman, wal'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memberikan maaf kepada orang lain. Ini merupakan karakter, salah satu daripada karakter atau ciri seorang yang bertakwa. Di mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Imran ayat 123-124, di mana Allah Subhanahu wa taala firman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian untuk mendapatkan keampunan dari Allah, dari Rabb kalian. Wa jannatin, dan bersegeralah untuk meraih surganya Allah. Arduha, di mana yang luasnya, arduha samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan ini u'iddat lil muttaqin, yang memang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya surga, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa yang dikatakan bertakwa? Allah melanjutkan dalam surat berikutnya, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, mereka yang berinfak fis-sarra dalam keadaan lapang, wad-dharra dan dalam keadaan sempit. Apabila seorang berinfak dalam di saat rezekinya lapang, itu satu hal yang wajar. Adapun yang perlu istiqomah, perlu keimanan yang tebal, yaitu di saat dia berinfak di saat sedang keadaan sulit. Orang beriman, orang yang bertakwa, mereka selalu continue dalam melakukan satu amalan kebaikan. Tidak berbeda kondisinya, dalam baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Tak berbeda baik dalam keadaan sedih maupun dalam keadaan senang. Tak berbeda kondisinya baik dalam keadaan ekonominya lapang maupun dalam ekonominya sulit. Itulah dia, continue. Makanya Rasulullah mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha, sebaik-baik amalan di sisi Allah, amalan yang paling dicintai oleh Allah, adwamuha, yang paling kontinu, wa inqalla, walaupun dia itu sedikit. Sedikit apabila kontinu, maka ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang banyak tapi tak kontinu. Ini merupakan salah satu faktor. Kontinu merupakan faktor tingginya nilai suatu amalan perbuatan yang baik. Di antara faktor lain yang dapat memberikan, yang menaikkan nilai ibadah seseorang, yang menaikkan nilai kebaikan seseorang, kita sebut tadi, yaitu rutinitas. Yang kedua, ikhlas. Rutin tapi gak ikhlas percuma. Yang ketiga, kualitas. Yang keempat, kuantitas. Jadi 4S. Ikhlas, rutinitas, kualitas, dan kuantitas. Itu ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Misalnya, kalau seorang tidak ikhlas, kemudian dia rutin, kemudian kualitasnya bagus, tapi yang satu sedikit, yang satu banyak, tentunya yang kuantitas ini juga akan membedakan nilai seseorang. Tapi ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, mereka yang berinfak dalam keadaan sempit dan dalam keadaan lapang. Kemudian selanjutnya, wal kadzimin al ghaiz, dan orang-orang yang mampu menahan amarah. Wal kadzimin al ghaiz, dan orang-orang yang mampu menahan amarah. Artinya, ada seorang itu sabar, sabar tetapi sabar-sabar ikhtiari. Memang dia bisa memilih. Ada sabarnya ijbari, sabar terpaksa sabar. Seperti kalau seorang istri dimarahi oleh suaminya, kemudian dia bersabar. Dia terpaksa bersabar. Karena apa? Dia enggak sanggup untuk membalas dan melawan suaminya. Suami yang bersabar, sabar atas ulah istrinya. Mungkin karena istrinya malas, tidurnya gak sedikit, tapi sedikit-sedikit tidur. Dalam masalah ini dia sabar, padahal dia bisa menghukum istrinya, tapi dia lebih banyak bersabar. Ini sabar ikhtiari. Dia bisa mendapatkan dua pilihan, bisa memarahi menghukum istrinya, atau bisa juga dia bersabar. Ini namanya sabar ikhtiari. Kalau yang istri tadi, sabar ijbari. Adakah seorang istri yang sabarnya ikhtiari? Ada? Ada ikhwatiddin. Misalnya, yang kerja istrinya, tinggal di rumah bapaknya. Suaminya tak begitu punya andil dalam rumah tangganya. Bisa dia memarahi suaminya. Abang sudah numpang di rumahku, abang jangan macam-macam. Bisa dia katakan seperti itu. Tapi dia katakan, maaf ya bang, itu sabar ikhtiari. Inilah yang disebut dengan kadzimin al-ghaiz. Orang-orang yang mampu menahan amarah. Mampu menahan amarah, namun dia sebenarnya bisa melampiaskan amarah itu. Tapi dia kadzim, menahan amarahnya. Ini namanya sabar ikhtiari. Makanya ikhwatiddin, para ulama mengatakan, sabarnya Nabi Yusuf ketika dia dimasukkan ke dalam sumur, dengan sabarnya Nabi Yusuf ketika dia tidak memenuhi ajakan Zulaikha, sabar dia yang kedua lebih besar, lebih tinggi derajatnya ketimbang sabar yang pertama. Kenapa? Iya, di saat dia dimasukkan ke dalam sumur, dia gak bisa buat apa-apa, gak bisa melawan. Itu sabar apa? Ijibari. Ketika dia tidak memenuhi ajakan Zulaikha dalam berbuat mesum, ini sabar ikhtiari. Sebenarnya dia mau. Makanya walaqad hammad bihi wa hamma biha. Sesungguhnya Zulaikha sudah tergerak syahwatnya terhadap Yusuf, Yusuf juga tergerak syahwatnya. Tetapi dia sabar, bertahan. Demikian ikhwatiddin, dia sabar dan bertahan. Di sini kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam ini kesabaran tingkat tinggi sudah. Pertama, yang merayu dia seorang wanita cantik. Zulaikha itu terkenal tercantik sekota Mesir. Bukan sekota Mincirim enggak, atau Simpang Loho. Sekota Mesir, dikenal masyarakat Mesir. Kalau sebut Zulaikha, simbol kembang kota Mesir. Itu yang di yang ngajak buat mesum. Kemudian ikhwatiddin, ya kalau perempuan sudah membuat apa namanya, buat makar untuk menjebak seorang laki-laki atau untuk merayu seorang laki-laki, kira-kira sebelumnya dia mandi enggak? Berhias enggak? Pasti berhias. Demikian. Sudah berarti dia ini Zulaikha sudah sedang dalam kondisi yang prima dalam menggoda Yusuf. Permasalahannya kalau kita dirayu seorang wanita, kita tak berselera, aman. Alah, kaleng-kalengnya kau ini. Bisa. Enggak ada masalah. Ini masalahnya Nabi Yusuf juga. Nabi Yusuf juga sebenarnya tergerak syahwat dia. Demikian, tapi dia bersabar. Demikian ikhwatiddin. Kan ada orang enggak akan merayu seorang akhwat. Tapi ketika dia dirayu oleh akhwat, goyang. Goyang palanya, goyang jenggotnya, goyang semua. Bisa goyang ikhwatiddin. Muncul kepedian. Oke juga kita rupanya, kan begitu kan. Kenapa? Kita yang dirayu. Ini kan ikhwatiddin. Jadi itu dia. Menahan wal kadzimin al ghaiz. Di mana dia menahan amarah. Dan ini sabar apa tadi? Ikhtiari. Wal afina 'anil nas. Ini ikhwatiddin. Ini dia temanya kita. Ya, wal afina 'anil nas. Wal qadhimin al ghaiz, yang mampu menahan amarah, wal afina 'anil nas, dan menahan dan memaafkan. Dia tidak hanya sekedar menahan amarah, tapi dia maafkan orang lain. Ini dia ikhwatiddin. Makanya seorang yang bertakwa karakternya itu tuh luar biasa. Yang pertama apa tadi? Karakternya? Hah? Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra, berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Kemudian wal kadzimina al-ghaiz, menahan amarah. Bukan hanya menahan. Banyak orang yang mampu menahan amarah tapi enggak pemaaf. Saya tahan amarah saya, tapi enggak akan kulupakan. Nah, begitu kan? Takkan pernah kulupakan sakit hati ini. Tapi memang saya enggak mau marah. Ini tidak hanya dia menahan amarah, tapi juga dibarengi dengan adalah saya maafkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya udah sampai situ, enggak panggil wallah, ini lain lagi ayatnya. Wal afina 'anil nas. Inilah yang afin, memaafkan orang lain. Ikhwah, memaafkan orang lain itu bukan perkara yang mudah. Kalau dia salah-salah sedikit kita maafkan, tapi ada kesalahan yang mungkin bisa menyebabkan rusaknya nama baik kita. Mungkin sekota itu mencela dia gara-gara tuduhan seseorang yang tidak punya data. Dan yang tertuduh merasa tak pernah berbuat tuduhan tersebut. Tapi dia maafkan, Masya Allah, itu luar biasa. Ya. Orang memandang dia dari sudut mata, melecehkan dia dengan tuduhan satu pekerjaan yang tidak dia buat. Tapi udahlah, saya maafkan. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Dan kemaafan ini akan lebih tinggi derajatnya di saat dia mampu untuk membalaskannya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Fathul Mekah, di saat penaklukan kota Mekah, Rasulullah membawa 10.000 pasukan. Membawa 10.000 pasukan. Penduduk kota Mekah enggak ada segitu. Makanya penduduk Mekah enggak ada yang berani melawan. Rasulullah katakan, "Man dakhala baital haram fahuwa amin." Yang masuk Masjid Haram, "Man dakhala Masjidil Haram fahuwa amin. Yang masuk Masjidil Haram, dia aman. Wa man dakhala baita Abi Sufyan, baita Abi Sufyan, fahuwa amin. Yang masuk rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman. Maka dia aman. Wa man dakhala baitahu, barang siapa yang masuk ke rumahnya, fahuwa amin, maka dia aman. Sudah semua pada masuk. Setelah semua masuk, di saat masuknya pasukan kaum muslimin, walaupun ada beberapa orang yang bandel pada waktu itu yang mau nentang, ya. Di antara beberapa orang, pemuda Quraisy musyrik yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal yang waktu itu belum masuk Islam, berupaya untuk menentang, tapi dikalahkan oleh Khalid bin Walid. Dan Khalid tidak membunuh Ikrimah bin Abi Jahal yang akhirnya masuk Islam, ya, masuk Islam, dan dia terbunuh di perang Yarmut. Dan dia sangat bersyukur kepada Khalid bin Walid. Seandainya Khalid bin Walid membunuh dia pada saat itu, dia mati kafir. Taib. Setelah itu Ikhwanuddin disuruh kumpulkan seluruh penduduk kota penduduk kota Mekah dikumpulkan. Lantas disitulah Rasulullah SAW memaafkan. Padahal Rasulullah bisa menghukum penduduk kota Mekah yang pernah menyiksa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pernah menikam kemaluan Sumayyah radhiyallahu anha, mujahidah yang pertama meninggal dalam Islam, yang pernah menyiksa Bilal bin Rabah, yang pernah menyiksa Khabbab bin Arad, yang pernah menyiksa Ammar bin Yasir dan dua orang tuanya, yang pernah mengintimidasi Rasulullah SAW di saat itu sedang sujud diambil jeroan unta, diletakkan di atas kepala Rasulullah. Rasulullah waktu itu sedang sujud, sampai saking beratnya beliau tidak bisa bangkit dari sujud, hingga datang Fatimah lah yang mengangkat, menyisihkan jeroan unta tersebut. Itu Ikhwanuddin. Tapi kata Rasulullah, antumut tulaqa, udahlah kalian itu dimaafkan. Masya Allah kan. Tapi apa efeknya Ikhwanuddin? Efeknya kemaafan ini, semua orang Quraisy pada waktu itu masuk Islam. Sampai para ulama sejarah mengatakan, saat itu tidak ada seorang pun orang musyrik, kufar Quraisy, musyrik Quraisy, kecuali mereka sudah masuk Islam. Enggak ada lagi yang musyrik. Kecuali beberapa orang yang lari tapi kemudian masuk Islam. Tidak ada lagi orang kafir Quraisy yang tidak masuk Islam. Itulah istimewanya Quraisy, ya. Kalau yang lain-lain kan masih ada kafir-kafirnya. Madinah masih ada kafir-kafirnya. Tapi Quraisy habis, tidak lagi yang kafir. Di Madinah masih ada orang Yahudi. Mekah habis, tidak ada. Sejak saat itu Ikhwanuddin rahimani Allahu wa iyyakum. Baik, wal afina 'anil nas, yang memaafkan orang lain. Inilah Ikhwanuddin di antara babul afi al khadim. Memberikan maaf terhadap pelayan, terhadap pembantu. Ada sebuah sejarah Ikhwanuddin yang juga memang kalau kita membaca sejarah itu, sepertinya ini mimpi hanya ada di televisi gitulah kira-kira. Dan itu nyata pada zaman sahabat. Dan itu nyata pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki orang-orang yang beliau subsidi. Artinya beliau yang memberi nafkah. Beliau yang memberi nafkah. Di antara yang bernama Mistah bin Usasah. Mistah bin Usasah ini Abu Bakar yang menafkahi dia. Tapi di saat kejadian Hadithul Ifk ini yang Aisyah dituduh berzina. Ya, ingat kan kisahnya? Aisyah dituduh berzina, dan Mistah ini orang yang ikut gencar menyebarkan isu bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha siddiqah berzina. Yang menyulut fitnah pertama ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Inilah Mistah. Biasanya kan ikhwah, kalau kita sering dikasih orang, apalagi dinafkahi seseorang, tentu kalau terjadi dengan apa-apa dia, paling minimal kan kita enggak ngomong. Itu kan adabnya kan begitu, minimal tidak bicara. Tapi ternyata Misto ini dia ikut menyebarkan isu buruk tersebut. Dan Abu Bakar tahu itu. Hingga akhirnya turunlah ayat bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, ya, Aisyah radhiyallahu anha terlepas dari perbuatan tersebut. Ini Khafiddin kejadian yang luar biasa, cobaan bagi Aisyah radhiyallahu anha. Cobaan yang luar biasa bagi Aisyah radhiyallahu anha dan cobaan yang luar biasa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah SAW meminta pada Aisyah supaya dia pergi ke rumah orang tuanya. Begitu Ikhwatiddin. Masalahnya ini istri Rasul. Ketika itu benar, seandainya itu benar, rusak dakwah Islam. Rusak. Antum punya seorang ustaz. Si ustaz mengatakan, wahai kaum muslimah, pakailah jilbabmu. Hei kaum muslimin, suruh anak gadis kalian pakai jilbab. Suruh istri-istri kalian pakai jilbab. Istri Pak Ustadz pakai jilbab. Pakai tutup botol itu aja misalnya. Kira-kira apa kata jamaah? Pak Ustadz, Pak Ustadz, urus istri lo tuh, ha? Telanjang kesana kemari. Tidak akan didengar orang, Ikhwatiddin. Ya, tidak akan didengar orang. Kenapa? Karena ada yang lebih berhak, yang harus dia beritahu, yaitu orang terdekat dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diperintahkan untuk dakwah terang-terangan, apa kata Allah? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Peringatkan kerabat-kerabat terdekatmu, bukan kerabat jauh. Kita berdakwah kepada orang jauh, anak istri kita enggak beres. Yang kita disuruh Allah, ku anfusakum ma'alikum naro, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ente ingin menyelamatkan orang dari api neraka, istri dan anak ente saja sudah tidak selamat, itulah lebih kurang. Kenapa tidak ini dulu antum bereskan? Ya, makanya Ikhwatiddin, kalau ada seorang ustad punya istri enggak beres, kacau itu, rusak dakwahnya. Ya, rusak dakwahnya, karena dia merupakan seorang, dia merupakan ikon, figur publik yang menjadi contoh bagi umat. Tep, jadi Khafiddin, ketika turun ayat bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha terlepas dari itu, atau turun ayat untuk membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha, luar biasa Khafiddin. Ayah dan anak disebutkan, disinggung kisahnya dalam Al-Quran. Pertama ayahnya Abu Bakar Siddiq, itu yang disebut Allah idh uma fil ghar, ketika keduanya berada di dalam gua. Saniyasnain artinya dua orang. Idh huma fil ghar, yang keduanya dalam gua, maksudnya adalah Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Kemudian turun ayat lagi terkait dengan Aisyah radhiyallahu anha. Pembersihan nama Aisyah, membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha. Demikian Ikhwatiddin. Ada seorang sahabat ketika turun ayat tayamum. Yaitu di saat itu Aisyah radhiyallahu anha menghentikan perjalanan pasukan. Di mana Aisyah minta pada Rasulullah supaya dihentikan pasukan karena dia mau buang air. Dah. Tapi sayangnya tempat pemberhentian tersebut tidak ada air. Karena orang Arab itu biasa kalau mereka berjalan itu dari tempat air ke tempat air. Jadi rest areanya selalu yang ada sumur. Permasalahannya di sini kan Aisyah radhiyallahu anha mau buang air. Dia bilang pada Rasulullah supaya diberhentikan. Udah, Rasulullah menyuruh pasukan berhenti. Lantas orang-orang mulailah kasak kusuk. Itu Aisyah menyuruh memberhentikan pasukan padahal kita tidak berada di atas di tempat yang enggak ada airnya. Datang Abu Bakar menjumpai Aisyah. "Kenapa kamu berhentikan? Apa masalahnya?" gitulah Khafiddin. Kita enggak ada air. Padahal kita harus berwudu untuk sholat. Turunlah ayat Ikhwatiddin. Ya, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau tidak ada air, silakan kalian tayamum. Itulah awal turunnya ayat tayamum. Apa kata sahabat di rombongan tersebut? Ini tidaklah turun ayat ini kecuali dikarenakan keberkahan keluarga kalian. Ya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Inilah dua orang yang istimewa. Dua orang yang istimewa di hati Rasulullah SAW. Ketika beliau ditanya, siapa orang yang paling engkau sayangi dari kalangan laki-laki, ya Rasulullah? Abu Bakar. Dari kalangan perempuan, anaknya. Makanya Abu Bakar dijuluki Siddiq, anaknya Siddiqoh. Ini pula yang paling dibenci orang Syiah. Kurang ajar itu kan? Ya. Ini dua orang ini yang paling dibenci oleh orang Syiah. Dalam Islam dua orang ini yang teristimewa bagi orang Syiah, dua orang yang paling mereka kutuk. Nauzubillah min dzalik. Taibi Khafiddin, tadi kembali kepada cerita Mistah. Ketika turun ayat pembersihan nama Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan, marahkan Abu Bakar. Mulai saat ini tak kuberikan lagi dia nafkah. Ya. Karena enggak akan dimaafkan. Turunlah ayat Ikhafiddin surat Nur ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati. Janganlah orang-orang yang berkelapangan di antara kalian ayyutu ulil qurba, yang bersumpah untuk tidak memberikan sedekahnya kepada kerabat, wal masakin dan orang-orang miskin, wal muhajirin dan para dan orang-orang yang berhijrah, wasabilillah dan orang-orang yang berjalan di jalan Allah. Artinya, janganlah kalian bersumpah, wahai orang-orang yang Allah beri kelapangan rezeki, jangan kalian bersumpah untuk tidak memberi nafkah pada kerabat, kepada orang miskin, kepada orang-orang ibnu sabil yang memang kehabisan bekal. Jangan. Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah dan lapangkan dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum? Tidakkah kalian suka Allah mengampunkan dosa kalian? Wallahu ghafur rahim. Sungguhnya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini diturunkan untuk Abu Bakar. Bayangkan, banyak ayat turun untuk Abu Bakar. Ayat yang diturunkan untuk seorang sahabat yang dibaca sampai sekarang ayat itu. Wal ya'fu wal yasfahu. Berilah kemaafan dan lapangkan dada. Setelah turun ayat ini, apa kata Abu Bakar? Kami maafkan. Akhirnya apa? Tetap dia menginfakkan kepada Mistah. Tu Ikhwatiddin. Itu orang sabar. Dia sanggup untuk tidak memberi nafkah sebagai hukuman, tapi dia sabar. Yang istimewanya, yang negur itu Allah. Ya. Yang istimewanya, yang negur itu Allah, Ikhwatiddin. Kalau orang ditegur oleh Allah, enggak akan mungkin lagi macam-macam kan? Berarti kalau pemilik langit dan bumi yang menegur, berarti orang ini orang istimewa. Misalnya nih, Pak Jokowi menegur kita. Siapa kita ditegur Pak Jokowi? Kalaupun kita salah ditegur Pak Jokowi, oh itu kehebat, apa namanya? Istimewa tuh. Saya salah, tapi tahu siapa yang negur? Pak Jokowi. Begitu kan? Kenapa? Itu tandanya kita orang hebat. Yang negur kita sampai Jokowi, begitulah kira-kira. Tapi kan kita yang negur kita, kayak keluar pun enggak negur kita. Itulah ikhwatiddin rahimanillahu ayyakum wa afina 'anin nas, orang yang memberi manfaat. Babun afi 'anil khadim. Bab memberikan maaf kepada pembantu. Kenapa pembantu ini diberi maaf? Karena memang pertama, pembantu itu bawahan kita. Enggak ada pembantu itu atasan kita. Kalaupun ada yang mengatakan anggota DPR, anggota majelis legislatif dan majelis eksekutif merupakan pelayan masyarakat, itu bahasa untuk menunjukkan masyarakat aja nih itu. Ini pelayan masyarakat. Cobalah nanti jumpa anggota DPR, bapak pelayan saya, kan? Tumbuknya kan begitu. Berapa banyak anggota DPR marah-marah kan? Marah-marah, aku anggota DPR, padahal kan pelayan. Jadi bahasa apa ya namanya? Bahasa apa namanya? Politik ya, bahasa politik. Kami pelayan masyarakat. Betul nih Pak, bisa nyapu rumah saya? Maaf lah. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi pelayan itu di bawah kita. Kalau sudah yang di bawah kita, inilah yang sering kita marah. Kalau salah kita marah. Inilah seorang yang kalau dia salah kita maafkan, itulah kemaafan yang hebat. Kenapa? Itu namanya sabar apa tadi? Apa? Ikhtiari. Itu dia. Ya, itu sabar ikhtiari. Kalau kita sabar terhadap kelakuan bos kita, itu ijbari. Memang enggak sanggup untuk ngelawan. Ngelawan pecat. Begitu ikhwatiddin. Jadi dalam masalah ini sekarang sabar ikhtiari. Dia memberi maaf terhadap pembantunya. An Abi Umamah qala, dari Abi Umamah dia berkata, aqbalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ghulam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang wa ma'ahu ghulaman, dia membawa dua hamba sahaya, dua orang laki-laki. Fawahaba ihdahuma li Aliin, yang satu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Wa qala, dan berkata, la tadribhu, jangan kamu pukul ya dia. Ini wasiatnya. Jadi Rasulullah membawa dua orang hamba sahaya, yang satu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Seraya beliau berikan wasiat, Ali, kamu jangan pukul dia. Fa inni nuhitu an darbi ahli salat, karena aku melarang nuhitu, aku dilarang memukul orang yang salat. Bukan yang sedang salat ya. Orang, aku dilarang memukul orang yang mengerjakan salat. Wa inni ra'aitu yusalli mundu aqbalna, dan kulihat semenjak saya bawa dia salat. Mungkin sebelumnya enggak salat, sekarang dia salat. Ingat, jangan kamu pukul dia. Kemudian wa'ata Abu Dharran ghulaman, tinggal berapa tadi? Satu orang lagi. Yang satu lagi diberikan kepada Abu Dzar. Waqal, dan Rasulullah pun memberikan nasihat kepada Abu Dzar untuk ini. Kalau tadi jangan kamu pukul ya Ali, karena dia itu sudah sholat. Semenjak kami bawa dia sudah sholat. Jangan kamu pukul dia. Kemudian yang satu lagi diberikan kepada Abu Dzar dan memberikan wasiat, istausi biha astausi bihi ma'rufan, dan dia berkata, Rasul berkata kepada Abu Dzar, nasihatilah dia dengan cara yang baik, bersikaplah dengan dia dengan sikap yang terbaik. Itulah lebih kurang maknanya ini. Kemudian karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Abu Dzar agar memberikan sikap yang baik, maka Abu Dzar berpikir, tidak ada yang terbaik, sikap yang terbaik untuk hamba sahaya ini selain dimerdekakan. Akhirnya dimerdekakan. Setelah dimerdekakan, ketemu lagi dengan Rasulullah. Faqal, beliau mengatakan, ma fa'ala, apa yang telah dia lakukan? Qal, kata Abu Dzar, amartani an astausiya bi khairan. Anda kan kemarin memberikan kepadaku wasiat supaya bersikap baik kepada dia. Fa'atiquhu, maka aku merdekakan dia. Ini ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Artinya memberikan kemaafan terhadap hamba sahaya. Terus apa hubungannya di sini? Kan di sini enggak ada cerita masalah maaf-maafan. Yang satu diwasiatkan jangan dipukul. Yang satu lagi malah dimerdekakan. Mana maaf-maaf di sini? Dan di sini ikhwatiddin ada beberapa hukum faedah. Pertama terkait dengan masalah pukul, yang kedua terkait dengan masalah bagaimana keutamaan orang yang sholat, yang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya, insyaallah pada kajian yang akan datang. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Silakan yang mau bertanya boleh juga dipesan singkat 0895 6113 27778. Fadol. Tolong kipas anginnya ke arah sana. Taib ikhwatiddin. Apakah betul pasutri yang cerai kemudian menikah lagi tidak akan dipertemukan oleh mantan istri atau suami mereka dalam surga? Karena mereka bercerai kemudian sama-sama tidak menikah lagi, maka akan dipertemukan dalam surga. Barakallahu fik. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Allahu alam bissawab. Ya. Seorang wanita kalau dia menikah lagi, dia nanti akan pilih suami yang mana. Itu pendapat yang pertama. Pokoknya yang masuk surga. Yang kedua juga bisa, yang kedua yaitu dia pasangan suaminya yang terakhir. Terus ini bagaimana kalau mereka gak menikah lagi? Apakah mereka akan berjumpa? Masalah berjumpa gak berjumpa, ikhwatiddin, antum gak usah pikirkan. Yang penting masuk surga aja dulu. Udah. Kalau antum masuk surga, kan antum bisa minta pada Allah, ya Allah mantan saya mana ini? Bisa, ikhwatiddin. Iya kan? Apa yang kita minta, akan dapat. Seperti bahasanya Ustaz Firanda, mau buah? Cring. Bahasa beliau cring gitu. Demikian. Ya termasuk ini juga. Ya, antum gak usah mikirkan mau ketemu gak ketemu, yang terpenting apa? Masuk surga dulu, itu yang penting. Ya. Jangan antum masuk ketemu lagi enggak, ya Allah, ketemu gelisah-gelisah. Enggak akan gelisah enggak sholat-sholat gitu ya. Ketemu neraka nanti malahan. Jadi yang terpenting bagi kita yaitu masuk surganya dulu, ya. Itu yang prioritas. Setelah masuk surga antum terserah mau apa. Antum mau bercocok tanam, ya kan? Ada yang bertanya, ada bisa enggak kalau seandainya penduduk surga itu kepingin punya anak? Bisa, bisa, bukan enggak bisa. Makanya yang penting masuk surga dulu. Itu yang terpenting, masuk surga dulu. Antum mau punya anak, antum pengin punya istri berapa, terserah. Mau apa? Mau makan pisang, kok terserah antum mau makan pisang, pisang Ambon, pisang, terserah. Demikian. Apa yang antum inginkan nanti? Ustaz, bisa enggak nanti kita makan empe-empe? Ya Allah, antum masuk surga aja dulu pokoknya. Masalah empe-empe itu gampang. Mungkin dia ingin bernostalgia. Ya Allah, dulu pernah saya makan empe-empe, enak kali. Misalnya begitu, udah. Demikian. Ya. Ustaz, dulu ana pernah, ana sekarang sedang ada masalah dengan orang tua. Ana telah melakukan kesalahan fatal. Dulu ana pernah membohong minta uang 9 juta ke orang tua untuk bisnis. Ternyata belakangan ana tahu itu bisnis MLM dan diharamkan. Uang tersebut habis ke sana. Ana khilaf, Ustaz, tapi ana bingung bagaimana cara jujur kepada orang tua sebab orang tua ananya ringan tangan dan temperamen, Ustaz. Ikhwatiddin, biasakan menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya, biasakan menjadi orang yang bertanggung jawab. Kalau kita sudah berbuat, kita harus berani mengambil resiko. Itu dia. Ya. Siapa yang menggali lubang, ya dia harus bertanggung jawab dengan lubang tersebut. Kenapa tidak berpikir sebelum berbuat? Jadi gimana? Nanti saya dipukul. Enggak apa-apa dipukul, emang kenapa rupanya? Salah-salah kita. Ya. Salah-salah kita. Tahankanlah. Itu baru laki-laki. Itu baru seorang yang bertanggung jawab. Apa namanya? Akui tak kesalahan kita. Pak, maaf saya itu sudah silap gini. Itu ikhwatiddin. Memukul itu kan belum tentu, marah juga belum tentu. Kadang-kadang setan menakut-nakuti kita untuk jujur dengan cara seperti itu. Jangan jujur, nanti kamu begini. Padahal itu kan belum tentu. Bisa saja ketika kita jujur, Masya Allah, ya gak apa-apa lah nak. Perlu lagi gak? Berapa juta lagi? Bilang. Kan bisa saja seperti itu, ikhwatiddin. Kan belum tentu orang tua marah. Tapi kalaupun marah, ya itu resiko. Harus ditanggung. Ya. Resiko harus ditanggung. Makanya, ikhwatiddin, setiap kita berbuat ada resiko. Apa resikonya? Tanggung itu. Ya. Yang penting kita harus bersikap jujur. Ketika kita sudah berhijrah, berupaya untuk bersikap jujur. Jangan bohong. Tinggalkan bohong-bohong. Kadang-kadang karena biasa gaul, anak gaul, biasa bohong-bohong kecil itu biasa bagi mereka. Di mana, akhi? Lagi di jalan, padahal lagi di rumah. Itu yang gitu-gitu biasa itu bagi yang anak-anak sekarang, gaul. Lagi di mana, akhi? Lagi ngaji, padahal lagi jajan di depan. Demikian. Ini bohong-bohong dianggap kecil. Padahal dalam Islam gak ada yang kecil bohong. Gak ada yang kecil dalam masalah kebohongan. Semuanya dosa besar. Sekecil apapun bohong itu tetap dosa besar. Demikian ikhwatiddin. Padahal kalau kita jujur aja kan gak ada masalah. Antum marah nih. Antum sedang apa, Ki? Dia sedang main bola misalnya, tapi segan dia. Dia ustaz, sedang main bola saya misalnya begitu. Enggak, saya lagi baca kitab. Masya Allah. Untuk jaga image, jaim. Demikian ikhwatiddin. Mendingan antum gak usah jawab. Kalau harus berbohong. Antum sedang apa, Ki? Ih, kenapa kok tanya-nanya? Macam intel aja. Kan bisa aja jawaban seperti itu. Daripada kita bohong. Ya, daripada kita bohong. Namun ada tempat-tempat yang boleh bohong. Dan itu antara suami istri diantaranya. Ya. Selama tidak bermudarat. Selama tidak bermudarat. Antum makan masakan istri yang kepedasan. Pedas bang ya? Enggak sih, cuman mata abang agak merah ini. Begitu. Mungkin dia masak ikan pakai cabai-cabai mercon. Itu boleh, Khofiddin. Kenapa? Supaya istri senang. Istri kita tidak sedih. Kenapa? Ternyata kepedasan. Karena kan perempuan ini suka pedas-pedas sih, Khofiddin. Ya, tahan pedas dia memang. Tahan pedas, tahan ngemil. Makanya enggak tahu mungkin lidahnya itu agak tebal. Tahan pedas. Sementara kita kaum laki-laki jarang yang tahan pedas. Jangan jujur pada mereka. Itulah. Jadi gimana ini Ustaz? Ya udah antum jujur. Kalaupun antum tempeleng orang tua antum, ya tahan. Pok, udah Pak. Enggak, 3 kali lagi katanya. Udah. Mau gimana lagi? Orang kita yang sudah berbuat salah. Saya baru tahu hukum tentang pernikahan dengan wali yang orang tua tidak pernah sholat tidak sah. Tidak pernah sholat, ya. Jadi apakah pernikahan tersebut sah dikarenakan ketidaktahuan dan pernikahan sudah berapa tahun yang lalu? Gimana Ustaz? Taib, ikhwatiddin, sepakat para ulama. Apabila seorang yang menyatakan dirinya muslim tapi tak pernah sholat, mereka itu murtad. Kalau sudah murtad, tak sah dia menjadi wali. Lantas, bagaimana dengan pernikahannya? Apakah pernikahannya sah? Ini dia. Apakah pernikahannya sah? Karena dia tidak pakai wali sebenarnya, gak sah perwaliannya. Ya seharusnya sih tidak sah, seharusnya. Tapi kan dia gak tahu. Jadi dia ini bagaikan persimpangan antara tidak tahu dengan ketidaksahan ini. Bagaimana pernikahannya? Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam pernikahan ini. Kalau dilihat dari yang menjadi wali adalah orang kafir, gak sah. Kalau dilihat dari ketidaktahuan, segala sesuatu yang tidak tahu, misalnya nih, boleh kita sholat sementara di sini ada ada najis misalnya, kan nggak sah, kita tahu, tapi ini kita nggak tahu. Sudah selesai assalamualaikum, pulang dari masjid sampai ke rumah, rupanya ada kotoran di sini, ada najis, maka dia sah sholatnya sudah selesai karena dia nggak tahu, ya karena dia nggak tahu. Tapi ini gimana? Allahu a'lam. Bagaimana mendatangi acara kematian orang kafir? Kalau ada kematian itu acaranya ada kemaksiatan, ada sinanggar tulunya, ada acara-acara adat yang berbau syirik, jangan datang. Ya, jangan datang. Apalagi di situ ada juga niahah. Gimana kalau saat itu tidak ada? Semua hening. Di mana itu ya? Ada orang kafir meninggal, hening gitu. Enggak ada apa-apa, pokoknya datang begitu. Dan saya kira enggak ada lah seperti itu. Kemudian kita datang ke sana untuk apa? Untuk menyatakan sabar Pak ya, ini memang ketentuan Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita takziah itu kan sebenarnya untuk menguatkan orang yang sedang lemah. Iya kan? Nah, sekarang fungsi kita menguatkan dia apa sekarang? Dia tak meyakini Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita katakan sabar, sabar untuk apa sekarang? Dia sabar enggak sabar masuk neraka dia. Kalau dia mati dalam keadaan kafir. Kecuali antum datang, ya sabarlah Pak ya, tapi Bapak akan semakin, kalau Bapak masuk Islam, Bapak bersabar, Bapak surga insya Allah bagi surga. Tapi kalau Bapak sabar, tapi Bapak gak masuk Islam, masuk neraka Bapak. Jadi, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, Allahu a'lam bissawab, ya, tidak ada faedahnya kita mendatangi mereka. Rasulullah SAW mendatangi orang kafir yang sedang sakit, itu pun untuk berdakwah. Ya, itu pun untuk berdakwah. Karena mumpung dia masih hidup, masih bisa didakwahi. Tapi kalau dia sudah mati, gimana dakwahinya? Oh, mungkin untuk keluarga dia. Tapi gimana cara mendakwahinya? Kalau kita datang sana untuk berdakwah, silakan. Untuk berdakwah pada keluarganya, silakan. Tapi kalau sekedar datang, say hello saja, dengan tidak usah. Bagaimana hukumnya jika seorang perempuan sudah tidak mempunyai orang tua, belum menikah dan dia ingin bekerja? Silakan, tidak ada masalah. Selama dia melaksanakan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam syariat. Demikian. Misalnya dia tidak kerja di tempat safar, karena ke safar dia itu membutuhkan mahram misalnya. Artinya apa-apa, kalau di situ pekerjaan ada hal-hal yang melanggar syari, maka jangan dia bekerja di sana. Atau misalnya di pekerjaan tersebut tidak membolehkan pakai jilbab. Atau boleh pakai jilbab, tapi jilbabnya jilbab kecil aja, sampai leher misalnya. Ya. Ini kan belum memenuhi syarat. Maka, Khafiddin, cari kerja yang tidak melanggar syari. Dan kalau dia kerjanya di rumah itu akan lebih baik. Misalnya desainer dia, selama desainnya tidak melanggar syari. Atau dia jualan online misalnya. Sekarang Masya Allah ya Khafiddin, jual makanan saja bisa online. Ya kan? Jual makanan bisa online. Antum buat status empe-empe misalnya. Empe-empe asli. Enak di lidah, nyangkut di hati. Kira-kira. Misalnya begitu kan semboyannya. Udah, jadi di share. Ada yang pesan, Gojek kan begitu. Itu lebih safe. Intinya semakin dia tetap di rumah, maka itu akan semakin safe untuk dia, semakin baik untuk si akhwat ketimbang dia pergi keluar rumah sampai dia mendapatkan jodohnya. Mana yang lebih utama di antara suami yang bersabar untuk tidak berpoligami atau istri yang bersabar karena dipoligami? Kenapa suami harus bersabar? Apa masalah dia? Saya belum berpoligami. Saya belum berpoligami. Gak ada cerita, saya sabar untuk tidak poligami. Kita belum tahu, ikhwatiddin. Saya sekarang belum berpoligami. Kedepan kita gak tahu, kalau takdir mengatakan poligami, ya pasrah. Bilang apa lagi? Ya, kalau Allah tentukan begitu gimana? Demikian. Makanya, kita bukan katakan tidak berpoligami, tapi belum, saat ini merasa belum. Begitu ikhwatiddin. Jadi kok dia bersabar, kenapa bersabar? Kalau dia merasa dia memang sudah layak berpoligami, ya mungkin ada faktor-faktor tertentu yang membuat dia harus berpoligami. Berpoligami itu lebih afdol ketimbang gak poligami. Karena Rasulullah katakan khairukum aktarukum nisaan, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak istrinya. Mereka yang punya istri dua lebih afdol ketimbang punya istri satu. Mereka yang punya istri tiga lebih afdol ketimbang yang punya istri dua. Mereka yang punya istri 4 lebih afdol ketimbang yang punya istri 1, 2, dan 3. Mereka yang punya istri 5 gak afdol. Begitu ya Khofiddin. Tapi ingat, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi yang berpoligami jelas lebih afdol. Siapa bilang gak afdol? Ya. Yang berpoligami itu jelas lebih afdol. Rasulullah yang katakan. Tapi ikhwafiddin, tanggung jawab kan semakin berat. Itu permasalahannya. Al-jaza' ma'al jinsil amal. Balasan itu ganjaran sesuai dengan amalan. Semakin berat amalannya, otomatisnya semakin besar ganjarannya. Seorang yang punya anak 5, mana lebih besar ganjarannya ketimbang anak hanya 1? Mana lebih besar ganjarannya? Ya 5. Mendidik anak 5 itu lebih besar ganjarannya ketimbang mendidik anak hanya 1. Tapi kalau sudah punya anak 5, semua kacau. Satu preman simpang, satu lagi preman hutan, satu lagi preman apa lagi, gak ada yang beres. Mendingan punya anak 1 aja tapi beres. Begitu sama dengan istri juga begitu. Ya kalau seharusnya punya istri 4 itu lebih afdol ketimbang istri 1, tapi ternyata punya istri 4 gak ada yang beres, gak bisa dididik, gak bisa dikasih tahu. Ya mendingan 1 aja. Kalaupun 1 gak bisa dia beresin, dia punya istri atu-atunya itu, tapi juga gak bisa diatur. Dek pakai jilbab. Alah bang pakai jilbab, panas tahu. Selalu begitu. Gak bisa diatur. Kalah dengan istrinya, mendingan dia gak usah bawa, gak usah punya istri. Begitu. Atau cari istri yang lain yang bisa diatur. Tanggung jawabnya sampai akhirat ikhwatiddin. Itu dia. Jadi keliru. Pertanyaan ini salah. Kenapa dia harus bersabar? Dia berpoligami lah. Tapi ingat, tanggung jawab berarti semakin besar. Itu ikhwatiddin. Saya selalu mendukung kalau ada seorang ikhwan yang dia ingin berpoligami, saya selalu dukung itu. Dengan terus mengingatkan. Saya mendukung, tapi ini loh syaratnya. Begini, begini, begini. Sanggup, silakan. Kita support dari belakang. Kita endorse dia. Betul ikhwatiddin. Ustaz gimana? Antum yang tanya saya. Tugas saya masih mengendorse ini. Demikian ikhwatiddin. Ya, jadi laki-laki yang sanggup berpoligami dan dia bisa adil dan dia bisa sayang dengan semua istrinya, anak-anaknya, itu jauh lebih baik ketimbang yang punya yang tidak berpoligami. Itu dia ya. Istri yang bersabar karena dipoligami, ini juga bagus. Kenapa? Istri itu sebenarnya kenapa dia enggak sabar? Berpoligami itu jadi panjang cerita poligami ini. Kan banyak lagi nih pertanyaan ini. Karena poligami itu bukan hak istri, itu hak suami. Sama seperti kalau suami mau makan atau gak makan, bisa istri, bang, abang jangan makan bang. Enggak kan, itu hak suami. Itu hak suami, istri gak boleh larang-larang. Ya, selama kewajiban istri, nafkah, sandang, pangan, papan, batin terpenuhi, ya, dia gak boleh larang suaminya untuk berpoligami. Itu hak suami. Sebagaimana istri punya hak untuk dinafkahi. Gak bisa suami mengatakan, dek abang punya duit banyak, tapi adik puasa aja ya seminggu ya. Bisa? Oh gak bisa, berdosa itu sih. Si suami, kenapa? Itu hak istri untuk dinafkahi. Suami punya hak untuk berpoligami. Demikian ikhwatiddin. Jadi selama hak dia tidak ter, apa namanya, tidak terkurangi, gak ada masalah. Makanya yang berpoligami itu selalu mengatakan dengan istilah dia hanya buka folder baru tanpa mengurangi isi folder lama, gitulah kira-kira. Gak mengurangi kasih sayang dengan istri yang pertama. Itu dia, lebih kurang begitulah katanya. Begitu gimana perasaannya itu Ustaz? Gak tahulah, saya kan belum pernah coba. Dan poligami itu bukan coba-coba, perhitungan yang matang. Karena ikhwatiddin, sekali kita gagal dalam poligami, itu akan menjadi dalil untuk kaum Hawa menolak poligami. Tuh kan, ustaz itu aja gagal, abang siapa kaleng-kaleng mau poligami pula, ustaz itu aja gagal. Nah itu jadinya kita menjadi orang apa, orang yang yang tanpa disadari kita telah menutup syariat poligami. Makanya perhitungan harus matang. Ya, hitungan harus matang sehingga itu bisa dijadikan sebagai dakwah. Apalagi kalau sudah poligami, biasanya kawan-kawan nih, ustaz dululah baru kami, itu alasannya. Akhwat juga begitu, ustaz dululah baru kami. Itu ya ikhwatiddin ya. Jadi secara hukum asal poligami lebih bagus. Tetapi ketika enggak terurus, satu lebih bagus. Makanya fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian takut tidak adil, fawahidah, maka hanya satu. Kalau adil berarti gimana? Kalau kalian takut tak adil, maka satu. Kalau kalian adil, bisa adil, maka balik ke ayat yang pertama. Fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahi wanita itu 2, 3 dan 4, itu lebih afdol. Jadi jangan diambil ujungnya aja, kalau kalian takut enggak adil satu aja. Seolah-olah sebelumnya ayat enggak ada. Udahlah, itulah sedikit masalah poligami. Jadi istri gimana? Bersabar, memang harus bersabar. Harus bersabar. Dia memang harus bersabar. Ini namanya sabar apa? Ijbari apa ikhtiari? Ijbari. Ya, dia harus bersabar. Tidak ada jalan lain selain bersabar. Kalau dia minta cerai gimana? Boleh? Boleh enggak seorang istri minta cerai gara-gara suaminya nikah lagi? Sementara tidak ada hak dia yang terkurangi. Boleh? Haram hukumnya, tak mencium bau surga. Ya, kok dahsyat kali Ustaz. Saya kan menyampaikan apa yang ada aja sebenarnya. Bolehkah makan di saat kajian? Masya Allah. Ikhwatiddin, yang namanya makan itu adalah aktivitas duniawi, mubah. Ya, mubah. Boleh-boleh saja, antum makan di mana aja, di masjid, makan di jalan, pinggir jalan. Selama tidak ada larangan dalam syariat, makannya lokasi di mana, maka silahkan makan. Ya, hukumnya boleh. Tetapi di sana ada yang namanya adab. Ada yang namanya adab. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, mangkani yu'minu billahi wal yawmil akhir, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsih. Tak beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Taib. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bersikap kepada orang sebagaimana orang suka dia suka orang bersikap kepada dia. Taib. Sekarang apabila ada seorang guru sedang menjelaskan kajian, antum di depannya makan, bawa kentang gitu kan, tanya lagi, ustaz tanya, saus. Taib. Kira-kira bagaimana kalau dibalik, antum yang jadi guru, si ustaz yang makan? Begitu. Di sini ada apa namanya? Kentang goreng. Sini ada jamur crispy. Sini ada teh. Udahlah sambil makan. Tak tanya. Pertanyaan pertama. Wow, begitu pertanyaannya. Ikhwatiddin, ini jelas tak punya adab dia. Ini kaitannya dengan adab. Adab dalam menuntut ilmu. Bagaimana mungkin antum bisa konsentrasi belajar sambil makan? Sedangkan orang yang fokus dengan ustadznya itu bisa pandangannya tembus ke belakang sana. Tapi tembus sana. Banyak tayangan-tayangan pengganggu yang masuk. Entahlah begitu fokus dengan ustadz, lama-lama kok ustadz jadi wajah akhwat gitu jadinya. Bisa seperti itu, Khofiddin. Ya. Kita kan belajar begitu, enggak bisa fokus, ada saja yang mengganggu. Ada mikir, apalagi sambil makan. Ya. Maka belajar sambil makan, hukum dasarnya, hukum asalnya enggak apa-apa karena memang enggak ada larangannya. Tapi kalau kita bicara masalah adab, tak punya adab. Ya. Dia tidak melaksanakan adab dalam menuntut ilmu. Al-A'mash rahimahullah, kalau dia mendengar ada sedikit suara saja di kajian dia tinggal. Ya, dia tinggal. Makanya pernah satu hari Amas itu dia orangnya kan rabun. Dia enggak nampak dekat. Apa namanya, rabun atau buta. Dan dia punya kebiasaan meludah ke kiri. Tuh. Makanya bagian kiri itu kosong. Orang isinya bagian jauh dan sebelah kanan. Ada satu orang baru. Kosong. Kosong katanya begitu kan. Dia duluan dari situ kosong. Misi gitulah kan. Permisi, duduk di situ. Ah lah, yang lain-lain ini harus sabar dia nih. Betul, innalhamdulillah. Fuh katanya. Mak, begitu. Ini kalau gerak dia, ketengah suara, pergi amasnya. Ya kawannya pun. Apa gitu, Ikhwafiddin? Demikian, ya. Maghrib 10 menit lagi. Masya Allah, iya ya. Oke lah, Ikhwafiddin. Maghrib 10 menit lagi, berarti harus kita selesaikan sekarang. Demikian. Jadi isinya apa? Bahwasanya jangan makan ketika belajar untuk mendapatkan faedah yang lebih baik. Kalau minum gimana? Sebenarnya minum dengan makan sama, tapi mungkin minum lebih ringan ketimbang makan. Dan tak enak juga kalau saya lihat antum, saya lagi menjelaskan antum. Orang ngapain lah ini kan gitu. Ngunyah, bawa keripik dari rumah dia. Demikianlah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Aku qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahul ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.